segala keindahan turun ke bumi di saat ku menatap matamu. Menatapku seakan menembus hati. Sepertinya kau lihat hatiku. Ku merasakan dirimu ku miliki, namun kenyataannya tak mungkin. Mengapa harus kau orang yang terindah yang tak bisa aku gantikan? Cinta, mengapa kau siksa aku saat hidup? Kau tak